Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan kajian kita Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi alaih. Poin ke-14, kiat untuk hidup bahagia, bahwa orang yang bijak faham bahwa kehidupannya, kehidupan yang sehat, kehidupan yang bahagia, tentram, kehidupan selama di dunia ini tentu terbatas dan sebentar bagi dia. Ada yang mungkin 30 tahun meninggal, 40, 50, 60. Enggak lama dia hidup di dunia. Artinya kalau seorang menyadari bahwa umur dia, hidup dia di dunia ini tidak lama, maka dia gak akan rela membiarkan hidup atau umurnya tersita banyak dengan perkara yang bertentangan dengan kebahagiaannya dan ketentramannya. Artinya dia akan pelit terhadap umurnya, terhadap hidupnya, untuk kalau hidup ini disita banyak oleh kesedihan, oleh kegelisahan, oleh kesumpekan dan semisalnya. Berapa banyak akan tersita usianya? Sekian banyak umur dan waktu akan tersita karenanya, terbuang-buang hidupnya untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya. Justru tersita untuk hal yang menyiksa dirinya, membuat dia sempit dadanya, gelisah, sedih, gundah gulana dan yang semisal itu. Nah, dan manusia hanyalah nafas, hitungan nafas. Innamal insan anfas. Manusia itu nafas. Artinya tiap kali dia bernafas, tiap kali pula berkurang usianya. Tiap kali dia bernafas, semakin mendekat kepada ajalnya. Nah, kalau ini dia biarkan, terambil banyak sekian hari, sekian bulan, tenggelam dalam kesedihannya, lama di dalam kegelisahannya, sumpeknya, tersisa berapa dari usia dia? Padahal hidupnya terbatas. Lain mungkin kalau hidupnya ratusan tahun seperti umat-umat terdahulu, dia terbatas hidupnya. Allah 60 tahun itu kebanyakan usia di umat ini. Nah, maka orang yang berakal, orang yang cerdas, gak akan mau membiarkan usianya banyak berkurang tersedot oleh kesedihannya. Menghadapi masalah ini sedih, nanti berkepanjangan. Menghadapi masalah itu stres. Nanti ada problem lain, gelisah, sempit dada. Habis umurnya untuk hal-hal yang gak ada gunanya bagi dia, malah menyengsarakan dia. Dalam hal ini sama sebetulnya antara al-bar wal-fajir. Baik itu orang soleh ataupun orang fajir. sama. Cuman bedanya mukmin, kalau itu orang soleh, bagiannya lebih baik, lebih mulia, karena mengharap dengan semua itu ridha Allah dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Poin ke-15. Kiat hidup bahagia adalah kalau seorang hamba mendapati kejelekan, sesuatu yang tidak dia senangi, sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak dia harapkan, maka hendaknya jangan dia larut dalam kesedihan, dalam kejengkelan, namun seharusnya dia mengingat banyaknya kebaikan dan kenikmatan yang dia peroleh, banyaknya manfaat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dengan itu dia akan sadar bahwa terlalu kecil musibah atau kejelekan yang menimpa dia. Enggak ada apa-apanya dibanding sekian banyak kebaikan dan kenikmatan yang masih ada padanya atau yang dia peroleh. Baik itu sesuatu yang menimpa atau sesuatu kejelekan yang menimpa dia atau sesuatu yang luput darinya, lepas darinya. Manusia memang banyak berkeluh kesah. Berkurang saja dia sudah gelisah, sedih. Biasanya dia dapat penghasilan satu hari misalnya 500 ribu. Demikian omset dia, income-nya kurang lebih tiap hari. Suatu ketika, satu dan lain sebab, dia mendapati hanya 200 ribu misalnya. Itu sudah gelisah dia. Kenapa demikian? Mengapa ini begini begitu? Dia fikiri terlalu dalam, dia gelisah. Kenapa hilang darinya? Baik itu sesuatu yang luput darinya, lepas, atau memang itu kejelekan yang menimpa dirinya. Sesuatu kejelekan terjadi padanya. Maka hendaklah dia mengingat kenikmatan yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya, agar mensyukuri kenikmatan yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini para ulama ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, seperti dalam Quran, Allah kisahkan beliau berharap sangat, ingin melihat Allah di dunia ini. Dan kisahnya ma'ruf. Ternyata itu enggak mungkin bagi beliau. Dan Allah katakan, lantarani, enggak mungkin kau bisa melihatku di dunia ini. Tapi kamu lihat gunung itu, kalau tetap di tempatnya kamu akan melihatku. Ketika Allah tampakkan dirinya yang maha mulia kepada gunung, hancur gunung itu dan Musa pun jatuh pingsan. Nabi Musa bersedih. Ternyata apa yang beliau harapkan tidak beliau dapati. Beliau sangat berharap, sangat ingin melihat Allah. Tapi enggak semua yang diharapkan kemudian bisa didapati. Kemudian Allah hibur Nabi Musa di ayat ke-144. Qala ya Musa, innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku telah memilihmu. Ini orang pilihan Allah, mengemban risalah dari Allah, maka ambil. Juga kalam dari Allah, maka ambil apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Diingatkan oleh Allah dengan kenikmatan dijadikannya beliau sebagai nabi, diutus sebagai rasul, dan itu kemuliaan dan kenikmatan terbesar, martabat tertinggi yang pernah dicapai manusia, kenabian, rasulan. Diingatkan dengan itu. Maka ini pelajaran. Ketika orang itu sedih karena sesuatu tidak dia dapati, padahal dia berharap sangat, atau menimpa dia suatu kejelekan yang tidak dia harap, yang dia tidak senangi, maka hibur dirimu dengan kebaikan-kebaikan yang sudah ada padamu. Sudah ada padamu. Maka akan hilang ini, gak akan sedih kamu. Kamu gak akan stres mikiri yang hilang ini atau yang menimpa kamu. Karena masih terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan lain. Cuman manusia seringnya lalai. Tidak memikirkan yang banyak ini, sibuk memikirkan yang sedikit. Dan itulah kejahilan manusia. Disebutkan, wallah alam benar tidaknya, tapi mungkin maknanya kita ambil. Seorang raja tiap hari dalam kesedihan, yang namanya raja, banyak masalah, problem ini, gak bisa tidur. Padahal raja, kenikmatan sekian banyak, istana dan lain sebagainya, kekayaan. Gelisah, sumpek, stres. Sampai suatu ketika dia melihat tukang kebunnya yang biasa tiap hari berkebun di tamannya. Tukang kebun ini semringah, senyum. Terlihat di wajahnya orang itu tentram hidupnya, terlihat. Orang yang banyak masalah ini akan murung wajahnya, banyak kesedihannya. Si tukang kebun ini dengan tentramnya, dinginnya wajahnya, heran si raja ini. Aku seorang raja, seperti ini hidupku penuh kesedihan. Ini tukang kebun, berapa gaji dia? Bisa tentram seperti itu, bisa tenang. Sampai dia bicara dengan menterinya. Kata menterinya, iya Tuan Raja, itu karena dia belum tahu resep 1000 dinar. Apa itu resep 1000 dinar? Gampang Tuan Raja. Siapkan hadiah untuk tukang kebun itu. Apa saja? Kasih emas sekian, kalau sekarang sekian gram, lantaan. Kasih makanan segala macam, daging ini itu, pakaian yang bagus-bagus. Pokoknya semua hadiah. Raja yang ngasih. Penuh itu kiriman untuk si tukang kebun. Plus dicatat ini uang sebagai hadiah bagimu. Tertulis di situ 10.000 dinar. Tapi letakkan di amplop cuman 9.000 dinar. Sudah. dikirim hadiah, oh, senangnya si tukang kebun ini sekeluarga, wah bahagia. Nah, lihat emas, perak, pakaian, makanan, buah-buahan, segala macam banyak, luar biasa, lebih dari yang pernah dia dapati seumur hidupnya, sampai dia melihat amplop ini tadi, 10.000 dinar. Dihitung sama dia, ternyata cuma 9.000 dinar. Kemana yang 1.000 ini? Mungkin jatuh, cari di rumahnya, di balik itu rumah, gak ketemu 1.000 dinar. Mungkin di jalan, dia telusuri jalan dari rumahnya ke istana, tengah malam, tidak ketemu. Semalam suntuk tukang kebun ini gak bisa tidur, mikiri 1.000 dinar. Kemana 1.000 dinar ini? Yang tertulis 10.000 kok dari raja, kok cuma 9.000 isinya. Esok harinya dia masuk dalam keadaan murung, durja wajahnya, sedih, gelisah, bingung, kelihatan. Dibiarkan oleh si raja sehari, dua hari, tiga hari, terus demikian dia gak bisa tidur. Sampai dipanggil oleh raja ini dengan menterinya, kamu kenapa, biasanya senang, biasanya ini, apalagi sudah kami kasih hadiah, kami kasih pemberian begitu banyak, emas, perak, pakaian, makanan, ini itu, apa yang membuatmu sedih? Bagaimana kami gak sedih, Tuan Raja? Tertulis di amplop situ hadiah dari Baginda 10.000 dinar. Setelah kami hitung isinya cuma 9.000 dinar. Kemana yang 1.000 ini? Di situ si menteri berbicara, Tuan Raja, begitulah manusia. Dia lupakan emas peraknya, dia lupakan makanannya, dia lupakan pakaiannya, dia lupakan hadiah yang sedemikian banyak, bahkan 9.000 dinar seumur hidupnya gak pernah dia pegang. Dia sibuk mikiri 1.000 dinar, gak bisa tidur. Gelisah hidupnya. Kalau saja dia bersyukur dengan ada yang banyak, yang sudah ada padanya. Ini kurang lebihnya begitu. Maka kalau saja manusia memikirkan apa yang sudah ada padanya, kenikmatan dinia, kenikmatan duniawiya, kesehatan, afiat, anak istri, keluarga dan lain sebagainya, melebihi segalanya. Dia sakit, gelisah, sedih. Sakit paling 2 hari, 3 hari, seminggu. Anda puluhan tahun sehat, gak Anda hitung. Puluhan tahun kamu sehat, gak sakit, gak apa. Hanya seminggu sakit, gelisah, stres, bingung. Begitulah manusia. Banyak berkeluh kesah, hanya memikirkan yang sedikit, yang tidak dia senangi, stres karena kecil yang tidak dia dapati, melupakan begitu banyak kebaikan yang ada padanya. Dia lupakan. Dan itu kebodohan. Yang poin ke-16, perkara yang cukup bermanfaat untuk diyakini bahwa gangguan orang terhadapmu yang menyakiti hatimu, terkhusus perkataan, ucapan orang yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu jengkel, perlu kamu yakini, kamu ingat selalu bahwa itu lebih memadorotkan mereka ketimbang memadorotkan kamu. Mereka yang termadorotkan bukan kamu. Mereka yang rugi bukan kamu. Walaupun kamu menjadi korban dalam tanda kutip, kamu yang dibully, kamu yang dicela, kamu yang digosipin, kamu yang dibicarakan, tapi yang rugi, yang termadorotkan mereka sebenarnya. Kecuali kalau kamu memang senang menyibukkan dirimu dengan perkara-perkara semacam itu. Kecuali kalau kamu membiarkan kejelekan semacam itu, ucapan orang, celaan orang, menguasai perasaanmu. Sehingga terjajah dan terkungkung kamu. Kenapa fulan bilang aku begini, begini. Fulan yang itu bicara katanya aku begini, fulan yang itu. Dia biarkan perasaannya dikuasai oleh omongan orang. Maka saat itu, kamu yang lebih banyak termadorotkan. Kamu yang lebih banyak merugi. Artinya kalau kamu gak peduli dengan omongan orang, gak akan bermadorot bagimu. Mereka yang rugi, mereka yang dosa, mereka yang menanggung bebannya. Jangan anggap apa yang dibicarakan orang, biarkan angin lalu. Dan seperti disebutkan, kasburidhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhoan orang itu tujuan yang gak akan pernah bisa kamu capai. Gak bisa kamu capai. Kamu ingin semua orang ridho, senang padamu. Kamu berkehendak semua memuji kamu. Ya gak mungkin. Ada saja orang-orang yang gak senang, mencela kamu dan seterusnya. Seperti kisahnya Himarul Hakim. Hakim, seorang bapak bersama anaknya berdua, boncengan naik keledai, melewati kampung, suatu kampung. Dicemooh, dibodoh-bodohin sama orang kampung itu. Bapak bodoh, bapak tidak ngerti, gak tahu perasaan, tidak mengajarkan pada anaknya kasih sayang kepada binatang. Tega-teganya keledai ditunggangi dia sama anaknya. Dia mikir, betul omongan mereka. Salah saya. Sudah. Dia turun, anaknya yang naik keledai, dia tuntun keledai itu. Lewat kampung berikutnya. Selamat? Gak selamat. Orang kampung yang berikutnya menyalahkan dia lagi. Ya bapak itu bodoh. Tidak mengajarkan anaknya sopan santun. Masa dia sebagai bapak jalan turun. Anaknya yang dibiarkan naik keledai. Bapak model apa seperti itu? Dia pikir lagi, benar omongan mereka. Salah saya. Biar saya yang naik keledai. Anaknya yang turun nuntun keledainya. Masuk kampung ketiga. Selamat gak selamat. Masih dibicarakan mereka. Bapak bodoh. Gak tahu kasih sayang. Gak mendidikkan rahmat kepada anaknya. Tega dia sebagai bapak naik. Enak. Nunggangi keledainya. Anaknya dibiarkan jalan. Bapak model apa itu? Pikir lagi dia. Betul. Salah saya ini. Turun dia bersama anaknya berdua jalan bareng nuntun keledainya. Masuk kampung berikutnya. Selamat? Gak selamat. Diomongi lagi, bapak bodoh. Ngapain dia bawa keledai gak ditunggangi? Anaknya jalan, dianya jalan, keledainya dituntun. Bapak model apa itu? Ngapain dia beli keledai? Bodoh. Dia pikir, iya juga. Salah saya ini. Benar mereka memang. Apalagi sudah. Naiki berdua salah. Dia yang naik anaknya turun salah. Anaknya yang naik dia yang turun salah. Dua-duanya turun salah. Dia mikir tinggal satu kemungkinan. Dia angkat keledainya, dia pikul. Dia jalan. Keledainya dia pikul. Gak ada lagi sudah kemungkinan. Masuk kampung apa selamat? Gak selamat tuh amba dibodoh-bodohi orang. Wah pak bodoh model apa itu, keledai semestinya dia tunggangi, keledainya menunggangi dia. Maka begitulah manusia, gak akan ada benernya kamu. Kamu ngangkat kaki salah, kamu jalan salah, kamu mundur salah. Kalau kamu jadikan itu pikiran, ya capek sendiri kamu, kamu yang termadharatkan. Segala omongan orang kamu pikiri. Fulan bicara begini, fulan berkata begini, fulan komentarnya begini, fulan begini, fulan begitu, kenapa fulan? Habis usiamu. Mau sampai kapan? Maka biarkan sudah, jangan dianggap. Selama perbuatanmu benar, selama langkahmu sesuai syariat, kamu amalkan perintah Allah, kamu amalkan perintah Rasulnya, setelah itu orang mau bicara apa, anggap angin lalu. Yang ke-17, perlu kita yakini bahwa kehidupan kita mengekor kepada pikiran kita. Kehidupan kita, kehidupan ini sifatnya ekor, ngikut, buntut kepada pikiran kita. Artinya, kalau pikiran kita baik, kalau kita berpikir merenungkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dalam agama kita, dalam dunia kita, maka dampaknya kehidupan kita pun akan baik, akan bahagia, tentram jiwa kita. Sebaliknya pun begitu sama. Kalau pikiran kita enggak karuan, mikir yang enggak-enggak, mikir yang sudah lalu, mikirin yang belum terjadi, mikirin fulan berkata begini, mikir yang sedih-sedih, mikir yang jelek-jelek. Apa orang bilang namanya negative thinking atau apa? Itu yang ada dalam pikirannya, maka kehidupannya pun akan keruh. Enggak akan dia tenang, enggak akan dia bahagia. Kehidupanmu ekor terhadap pikiranmu. Maka pilih, tergantung kamu. Maka jangan harap kamunya ingin hidup tenang, kamu ingin hidup bahagia, tapi pikiranmu keruh semuanya. Ya enggak akan kamu bisa hidup tenang. Jernihkan pikiranmu. Pikirkan yang bermanfaat, yang berguna, ilmu syar'i, perkara agama, makna yang mendekatkan kamu kepada Allah, atau perkara dunia yang bermanfaat. Bagaimana mengembangkan bisnis ini, kerjaan saya ini. Oh, lebih baik saya buka di daerah sana, rame kayaknya. Oh, di sini kayaknya berguna, lebih baik saya tambah begini, begini. Yang berguna, perkara dunia, bagus. Maka kehidupanmu pun akan baik, akan bagus. Maka semuanya tergantung manusia itu sendiri. Dia apakan kehidupannya tergantung pikiran dia. Apa yang dia pikirkan? Apa yang ada di kepalanya? Dia mikirin apa? Itu penentu kehidupannya bahagia, tentram atau sebaliknya. Yang ke-18. Termasuk perkara penting yang tidak boleh dilupakan, bahwa jangan sekali-kali, jangan berharap balasan ketika kamu berbuat baik kepada orang siapapun. Kamu hanya mengharap ridha Allah dan pahala di sisinya. Bas. cuman itu. Baik itu orang yang memang punya hak atas kamu, memang punya hak untuk kamu berbuat baik padanya, istri, memang punya hak untuk kamu beri belanja dan sebagainya, anak, memang punya hak, itu anakmu, atau yang semisal mereka. Atau memang itu orang yang dari awal memang gak punya hak, cuman kamu baik saja kepadanya, memberi, membantu. Nah, jangan sedikit pun berharap balasan atau timbal balik dari mereka. Yakini bahwa kamu ketika berbuat baik kepada orang siapapun itu, kamu sedang bermuamalah dengan Allah. Artinya, yang kamu harapkan pahala Allah. Kamu berbuat baik kepada mereka karena kamu mengamalkan perintah Allah untuk baik kepada mereka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, seperti firman Allah, dan berbuat baiklah, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu yang kamu amalkan. Di surat Al-Insan Allah katakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi kalian makan hanya karena mengharap wajah Allah semata. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula kami mengharapkan dari kalian kalimat syukur, terima kasih. Enggak kami harapkan. Satu-satunya yang dia harap liwajhillah, dia ikhlas berbuat semua itu untuk Allah semata, bukan mengharap balasan dari orang yang dia berbuat baik kepadanya. Kalau ini ditanamkan dalam diri, kamu akan tenang, kamu akan tentram, jiwamu damai, hidupmu bahagia. Banyak orang itu gelisah, sedih, dadanya terasa sempit, dia merasa tersakiti, dia merasa sumpek akibat dia berharap balasan baik dari orang yang dia berbuat baik padanya. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Dia baik kepada fulan, dia ramah, dia derma, dia membantu, dia ini itu. Saat dia butuh, saat dia ini, mereka mengabaikan dia. Mereka sama sekali gak peduli, bahkan mungkin mencela dia, membicarakan jelek orang yang dia berbuat baik padanya. Nah, di situ dia berpikir, jadi pikiran, kok tega fulan, ana selama ini bantu dia, aku selama ini banyak memberi dia ini itu, kok bisanya dia bilang aku begini, kenapa dia tidak membantu aku, kenapa, jadi pikiran, stres, keruh hidupnya, karena dari awal salah, dia berharap dari mereka sesuatu, timbal balik. Kalau aku berbuat baik padamu, ya balas baik padaku. Saat tidak didapati, disitulah kongslet. Enggak kuat manusia menahannya. Atau itu mungkin kepada anak istri. Ternyata istrinya begini begitu, kurang menghargai dia misalnya, kurang menghormati dia, anaknya kurang baktinya kepada dia, anaknya kurang peduli kepadanya, gelisah lagi. Kenapa mereka? Anaknya kenapa demikian, istrinya mengapa begitu? Padahal selama ini dia yang membantu, dia yang memberi. Selama ini dia yang membelanjai selama ini. Itulah. Maka poin ke-18 sangat penting untuk kita selalu ingat, berbuat kebaikan hanya mengharap ridha Allah semata. Jangan sedikit pun mengharap balas budi atau puji syukur, terima kasih dari orang yang kita telah berbuat baik padanya. Kalau ingin tentram hidupnya, sehingga mereka berbuat baik padamu, balas budi, alhamdulillah, jazakallahu khair. Mereka tidak membalas, tidak peduli padamu, bahkan mungkin berbuat jelek, jahat kepadamu. Ya, semoga Allah beri dia hidayah. Toh bukan itu yang kita harapkan. Nah, yang ke-19, jadikan selalu perkara yang bermanfaat bagimu itu selalu di benakmu. Segala perkara yang bermanfaat, dunia ataupun agama. Apa yang manfaat bagimu? Berguna bagi kamu memang. Maka jadikan itu menguasai pikiranmu. Iya, aku harus begini, ini aku lakukan, besok begini. Itu yang menyibukkan pikiranmu. Lalu sosialisasikan, diamalkan dan direalisasikan apa yang menjadi pikiran dia tadi yang bermanfaat. Bagaimana itu direalisasikan? Bagaimana cara mengamalkannya? Urusan agama begini, urusan dunia seperti ini. Itu yang menyibukkan diri kita. Dengan demikian jangan menoleh kepada perkara yang bermadarat untuk dirimu, perkara yang merugikanmu. Dengan itu kamu akan selamat dari kesedihan dan kegelisahan. Artinya siapkan dirimu untuk mengamalkan segala yang penting dan berguna bagi dirimu. Segala yang penting dan berguna dalam kehidupanmu. Siapkan untuk itu. Yang ke-20, karena hampir selesai. Sabar sebentar. Hendaknya kamu biasakan menyelesaikan amalanmu yang di hadapanmu hari ini, sekarang. Yang berguna dan bisa kamu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan terbiasa menunda-nunda. Iya nanti, iya besok, iya ini, iya besok insya Allah, nanti saja. begini. Kamu gak tahu apa yang terjadi nanti. Kamu gak akan paham besok apa yang kamu alami. Ternyata datang lagi tugas berikutnya, ada lagi amalan yang lain. Menumpuk, terakumulasi. Yang dulu belum selesai, datang yang berikutnya. Yang berikutnya belum diamalkan, datang lagi tugas yang lain. Akhirnya kamu stres. Melihat banyak dan menumpuknya tugas dan perbuatan yang semestinya kamu selesaikan. Harus selesaikan ini. 3 hari kemarin belum juga dilakukan. Belum hari yang, 2 hari yang kemudian. Sehari yang kemudian, hari ini. Ya akhirnya orang stres. Dia sendiri yang salah. Maka perlu dibiasakan, apa yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan sekarang. Kamu bisa selesaikan sekarang, selesaikan sekarang. Jangan ditunda. Apapun itu, perkara agama ataupun perkara dunia yang bermanfaat bagimu. Kamu bisa kesana sekarang, kesana. Kamu tuntaskan tugas ini sekarang, tuntaskan. Agar tidak menumpuk problemmu. Tidak semakin berat beban yang akan kamu pikul. Yang terakhir, hendaknya orang pintar-pintar memilih dan memilah mana yang lebih penting dari yang penting. Semuanya mungkin manfaat, tapi bertingkat-tingkat. Ini lebih penting. Naam, ini penting, tapi ini jauh lebih penting, lebih berguna. Maka dahulukan yang lebih berguna. Sisihkan dulu yang gunanya kurang dari itu. Ini lebih penting, prioritaskan. Yang kepentingannya kurang dari itu, nomor 2 kan. Nah, termasuk penting pula adalah kamu pilih mana yang cocok dengan kecenderunganmu, mana yang cocok dengan seleramu. Manusia macam-macam, termasuk banyak membantu kamu adalah kamu musyawarahkan, kamu sharing dengan orang lain, temanmu, keluargamu, siapa yang kamu bisa percaya. Intinya jangan masuk kepada sesuatu yang kamu gak asik di situ. Ini yang membuat beban pikiran bagi kamu. Contoh, kamu asiknya dengan perkayuan, misalnya mebel. Ya sudah, jualan mebel. Jual lemari, tempat tidur, kursi, dan semisalnya. Karena kamu punya kecenderungan ke situ, asik, hobi di situ. Jangan kamu paksakan diri, buka warung makan ah. Contoh saja. Dari awal kamu sudah gak senang, bukan hobi kamu, bukan kesenangan kamu. Walaupun itu manfaat. Akan menyesal kamu di kemudian hari, karena ternyata itu banyak beban, banyak masalah. Kamunya gak asik, tersiksa ketika ada masalah. Ketika kamu gak hadapi problem ini begini, masakannya busuk misalnya, ini gak jadi, ini sumpek kamu. Lain kalau itu hobimu, kamu menyelesaikan pun dengan asik, dengan senang. Oh, ini peliturannya yang kurang, ini kayunya yang begini, ini orang macam-macam. Ada yang asiknya elektro misalnya, utek-utek elektro, sound system, lampu, listrik, ini, itu. Ada yang hobinya mesin misalnya, ada yang hobinya ini, itu, macam-macam. Maka pilih mana yang kamu asik di situ, cocok dengan kecenderunganmu. Banyak membantu kamu untuk lapang dada, banyak membantu kamu untuk tentram hidupmu. Kalau enggak, kamu enggak bisa tidur malam mikirin, ya apa tadi ini, beban, masalah ini, masalah itu. Karena kamu memaksakan diri masuk ke sesuatu yang kamu enggak asik, kamu enggak senang. Kurang lebihnya demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.